Ya. Kita mulai, ya Rasulullah, bagaimana cara kami solat? Ya. Kata Nabi, ayo kita mulai. Salli qa'iman. Saat anda pertama akan solat, qa'iman, siap berdiri. Ya. Di solat dimulai dengan berdiri. Awas, hati-hati. Solat dimulai dengan berdiri. Bagi yang mampu berdiri, tapi dia memilih duduk, hati-hati. Bagi yang mampu berdiri, tapi dia memilih duduk, maka solatnya oleh ulama sepakat dipandang tidak sah solatnya. Tidak sah solatnya. Hati-hati ya. Tidak sah solatnya. Awas. Ada orang mampu berdiri dalam solat fardu, lalu dia memilih duduk, maka solatnya mesti diulang. Kecuali solat sunnah. Solat sunnah boleh, sekali lagi, boleh kalaupun kita mampu berdiri, kita boleh duduk kalau ingin duduk. Cuma pahalanya setengah. Pahalanya setengah, betul ya, redaksi hadisnya demikian. Salatul qa'id nisfal qa'im. Salat orang yang duduk dalam salat sunnah setengah dari pahala orang berdiri. Ya, baik. Biasanya umumnya saat tarawih itu, anda umrah ke Mekah, ya, kemudian tidak kuat berdiri lama, padahal masih sanggup berdiri, anda duduk. Saya. Jadi satu, berdiri. Nah. Kalau tak mampu berdiri, ya. Aw qa'idan, kata Nabi, kalau tak mampu berdiri, silakan anda duduk. Ya, sah hukumnya, silakan. Tapi duduk pun enggak langsung duduk. Perhatikan Abu Daud nomor hadis 849. Ya. Diriwayatkan falamma takhadhal lahma wa asanna, maka tatkala Nabi semakin agak gemuk dan semakin sepuh, perhatikan, beliau sebetulnya bisa memilih duduk. Tapi ittakhadha amudan fi musallahu. Nabi berusaha sedapat mungkin untuk berdiri sampai mengambil sandaran supaya bisa berdiri itu. Ya. Artinya kalaupun anda misal punya persoalan dalam sujud, tidak mampu langsung berdiri lagi, maka boleh misalnya saat berdirinya kita berdiri. Begitu mau rukuk sujud, siapkan tempat duduk di belakang, duduk. Ya. Itu lebih bagus dibandingkan langsung duduk seketika. Ya. Jelas di sini? Abu Daud nomor hadis 849. Ya. Au ala jambin, kalau tak mampu fa illam tastati fa ala jambin. Kalau anda tak mampu duduk pun boleh sambil berbaring. Boleh. Ya. Masya Allah. Jadi diberikan sangat kemudahan tapi tidak dimudah-mudahkan. Bisa berdiri, silakan. Gak bisa, langsung duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Dan Masya Allah, itu pahalanya, pahalanya sama dengan yang berdiri. Tidak ada bedanya. Yang penting rukunnya sempurna, sah sholatnya. Rukun dan syaratnya sempurna. Apa dalilnya? Al-Bukhari nomor hadis 2996. Saya bacakan hadisnya. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana alayhi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba sedang uzur, tidak bisa menunaikan seperti aktivitas biasanya, bahkan saat bepergian tak mampu menyempurnakan amalan rutinnya, kutiba lahu mithla ma kana alayhi muqiman sahihan, maka amalannya tetap dipandang sempurna seperti dia kala sehat atau dalam mukim. Ya. Ini penting saya sampaikan karena ada seorang ibu di Al-Anzar pernah bertanya, "Ustaz, saya di rumah sakit, sholatnya cuma berbaring, wudhunya cuma tayamum, saya diterima gak oleh Allah?" Saya bilang, "Bu, jangan bicara dulu diterima atau tidak. Banyak di luar sana, orang-orang sehat gak kepikiran sholat. Ibu sakit masih mau sholat. Maka Allah lebih berhak memberikan pahala yang berlipat." Sah sholatnya. Ya, baik. Sah. Demikian juga hadis ini, saya penting terangkan sebentar. Bahkan jangankan orang sakit, orang sehat pun punya amalan rutin misalnya, kemudian dia ada uzur, misal safar lah ya, tidak sempat menunaikan amalan rutinnya, itu oleh Allah tetap dicatat pahalanya. Anda hari ini mau ke Bandung misalnya, berangkat. Ya. Kadar Allah akan berangkat sebelum zuhur jam 11. Ya. Mampir di kilometer 57. Kalau langsung ke Bandung mungkin sampai maghrib, anda jamak qasar itu. Ya. Zuhur dengan asar dijamak, disatukan, kemudian dikosor, disingkat jadi dua-dua. Zuhurnya dua, asarnya dua. Maaf, kalau sudah jamak qasar, kan ba'da zuhur suka ada salat sunnah ya? Kalau sudah jamak qasar, masih boleh salat sunnah lagi enggak? Yang bilang enggak, angkat tangan. Yang bilang boleh? Ah, kita sepakat sekarang ya, kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Ya? Baik. Kalau sudah jamak qasar, masih boleh salat sunnah tidak? Wallahu a'lam. Baik, tidak usah salat sunnah. Jangan terlalu soleh jadi ya. Gak usah sholat sunnah, sudah cukup. Gini, yang fardu saja dikurangin, masa anda mau tambah lagi dengan sunnahnya? Yang empat dikurangin dua, masa anda tambah lagi? Itu gak usah. Dalilnya ini, Al-Bukhari nomor hadis 2996. Kata Nabi, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Tetap pahalanya dicatat sempurna, walaupun dia gak sholat sunnah. Ya. Tapi khusus bagi orang yang konsisten sholat sunnahnya. Kalau anda gak pernah sholat sunnah, gak dapat juga pahalanya. Ya. Alhamdulillah kami dapat pahala. Oh enggak kalau anda gak biasa sholat. Ya.